Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran nahwu pembacaan dalam kitab At-Tuhfah As-Saniyah Syarh Muqaddimah Al-Jurmiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam bahasan tentang i'rab dan macam-macamnya dan tanda-tandanya. I'rab ma huwa al-i'rab? تغيير صلاح الكلم باختلاف الامر الداخل عليه لفظا وتفكيرا. نعم. ما هو المعرض؟ ذاك ما هو المعرض؟ ما تغير آخر الجهد بسبب خلان؟ ما تغير؟ ما هو البناء؟ يجوز آخر غير كلمة ثلاثة الوجه. ذاك ما هو المبني؟ المبني هو ما لا تغير آخره بسبب خلان. ما لا يتغير آخره بسبب خلان. لا يلزم حركة واحدة. أنواع الإعراب ما هي؟ أنواع الإعراب أربعة أنواع. مرفوع رفع رفع والفتح والفتح و رفع والنصب ونصب والكسر والجزم وال والخفض والجزم. نعم والخفض والجزم رفع ونصب وخفض وجزم. علامات الرفع كم وما هي؟ أصلي وفرعية. نعم فرعية. أصلي الضمة. وفرعها الواو والألف. نعم. لما ترفع أربعة. واحدة منها أصلية. وثلاثة باقية فرعية. ضمة. والألف والواو وثبوت النون. وعلامات النصب خمس. كم؟ ما هي؟ الفتحة الكسرة الفتحة والكسرة الياء والياء وحرف النون الفتحة الألف والألف والكسرة والياء وحرف النون. وعلامات الخفض كم؟ ما هي؟ الكسرة والألف. الكسرة والألف و الكسرة والياء والياء والإيش؟ أكمل علامة الفخذ الكسرة الياء اثنان فقط علامتان فقط والفتحة نعم ثلاثة علامات الكسرة والياء والفتحة والجزم كم علامة للجزم؟ علامتان. ما هما؟ السكون والحذف. السكون والحذف نعم. والحذف كم نوعا؟ الحذف يكون علامة للجزم كم قسما كم نوعا؟ في فعل مضارع Al-hadf, pembuangan, jadi tanda bagi jazm ada berapa macam pembuangan. Asal nun. Wan. Aljaz. Wan. Asal nun dan al. Apa nun? Wan. Zid. Asal akhir. Itu huruf ilah nan. Al-hadf nan. Yakun ala al-jazmi. Al-hadf nan. Nau'an. Kisman. حذف النون وحذف حرف العلة. حذف النون يكون في الأفعال الخمسة، وحذف حرف العلة يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر. Kita lanjutkan. Ada yang belum jelas pada yang sebelumnya? Sudah jelas semua insyaAllah ya. Yang tinggal di merujuk kembali, ada yang belum jelas bisa ditanya kembali. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala al-mu'rabat. Qal faslun al-mu'rabat bi isman, ismun yu'rab bil harakat wa ismun yu'rab bil huruf. Tentang kalimat yang mu'rab, mu'rabat. Thumma taghayyara akhiru lisan bi dukhul amil, kalimat yang bisa berubah akhirnya sebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Di kalimat yang mu'rabat, yang mu'rab, terjadi banyak perubahan di akhirnya. Kita ada dua macam. Yang pertama di bagian yang di'rab dan harokat. Tanda i'rabnya adalah harokat. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Tanda i'rabnya dengan harokat. Waktu sebelumnya i'rab dan huruf, yang kedua bagian yang di'rab dengan huruf. Tanda i'rabnya dengan huruf. Sindi rafa' dengan thabitun nun. Sindi nasab dan jazm dengan hadfun nun. Dirafa' dengan waw, dinasab dijar dengan ya. Ini tanda i'rabnya dengan huruf. Nah. Biasanya kata beliau, wa aqul, saya katakan asy-syarih Allah taala, arada al-mu'allif rahimahullah taala bi hadha al-fasl, mu'allif menginginkan rahimahullah taala dengan fasal ini al-mu'rabat an yubayyana 'ala wajhi al-ijmal, untuk merangkan secara global. Nah, kesimpulan dari rincian yang telah beliau terangkan. Hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadhi' al-i'rab. Nah, beliau ingin menerangkan secara global hukum yang telah lewat rinciannya pada tempat-tempat i'rab. Wal mawadhi'u allati sabaqa dhikru ahkami fi al-i'rab tafsilan thamaniyah. Tempat-tempat yang telah lewat penyebutan hukum-hukum yang dalam i'rab secara rinci semuanya ada 8. Tempat-tempat yang telah lewat penyebutan hukum-hukum dalam i'rab secara rinci semuanya ada 8. Wa iya, yaitu yang pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad mahu man yang sebutkan wala bajumu'an wala mufrad wala masjidun. Nah, wal wajumul taksir mahu lag lag ما دل على الجمعية تغيرين في صيغة بهذا المثال الأولاد. نعم، ولد أولاد. وجمع المؤنث السالم ما هو؟ ما دل على تغيير زيادة ألف وتاء. نعم، مثال مسلمات. نعم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. شيء، ما المراد بشيء هنا؟ عندك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما المراد بالشيء هنا؟ يشمل أي شيء؟ من تكو أبا ساجة شيء دي سيني؟ عندك من تكو أبا ساجة لم يتصل بآخره شيء، شيء di sini mencakup apa saja? Wal fi'il madhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. ndak ndak alif tasniyah alif tasniyah jamaah ul jamaah ya mana khotbah menisan nah ini lima perkara yang masuk terkandung dalam syai di sini yang membawa ila dinamiyah tasin di akhir syai mencakup ul jamaah ya mana khotbah alif tasniyah nun niswah nun taukid wal musanna wal musanna ma dari al asmain husna dari di kan sal waladun waladani waladayn nah wa jam' al mudzakkar al salim ma hu madalla ana akthar min ithnain bi sarin sal bi tajridi an hal ziyada wa mithlu alayh kan muslimun wa muslimina nah wal asma'ul khamsah ma hi عندك الأسماء الخمسة ما تحفظ الأسماء الخمسة مر بنا كثيرا سرين لوات نعم أبوك أخوك حموك أخوك ذو ملع والأفعال الخمسة عندك تفعلون تفعلون تفعلان تفعلان تفعلين ضبطني يا بام الأفعال الخمسة كل فعل مضارع إذا اتصل به اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير جمع أو ياء مؤنثة مخاطبة تثنية أو الجمعة أو ياء مؤنثة مخاطبة semua fi'il mudhari yang bersama dengan salah satu dari tiga dhamir tadi masuk dalam pengertian al-af'alul khamsah. Ini saya rinci nah. 8 yang telah lewat penyebutan hukum-hukum Arabnya nah, pada bahasan sebelumnya. Jadi 8 ini bagi 2 bagian pertama di Arab dengan 4 di Arab dengan harakat dan 4 yang lainnya di Arab dengan huruf. وهذه الانواع dan jenis-jenis macam-macam ini التي هي مواضع الاعراب ini adalah tempat-tempat i'rab kita telah lewat rinciannya dan qasim ila qismain terbagi menjadi dua bagian al-qismul awwal yu'rab bil harakat bagian yang pertama di'rab dengan harakat tanda i'rabnya dengan harakat misalnya marfu wa 'alamat rafi'i dhammah mansub 'alamat nasbihi fathah majrur 'alamat jarrihi kasrah ila akhirnya tanda i'rabnya dengan harakat. Wal qismu tsani yu'rab bil huruf, bagian yang kedua di'rab dengan huruf. Tanda i'rabnya dengan huruf, baik tanda rafa'nya, nasabnya, khafatnya, jazmnya dengan huruf. Misalnya di rafa' jamak mudzakkar isan di rafa' dengan waw, di nasab dengan ya, di jar juga dengan ya. Tanda i'rabnya dengan huruf. Wa sayati bayanu kulli naw'in minhumma tafsilan, akan datang penjelasan masing-masing jenis tersebut dari 8 jenis masing-masing akan datang menjelaskannya secara rinci. Setiap jenis dari 8 jenis tersebut akan beliau terangkan di sini mu'alif secara rinci satu-satu. Al-mu'rabu bil harakat yang pertama di'rab dengan harakat. Qal fal ladzi yu'rab bil harakati arba'atu asya'. Yang di'rab dengan harakat ada 4 macam. Al-ism mufrad wa jam' taksir wa jam' muannats salim wa al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Al-ism mufrad, jam' taksir, jam' muannats salim, al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Ism mufrad dirafa' dengan apa? Nasab. Di nasab dengan fathah. Di jar dengan kasrah. Di jazm la jazm fi. Nah. Dan jam' taksir dirafa' dengan apa? Jazm nasab dijar dijar dengan taksir dijar dengan kasrah nah bi khafat dengan apa sabar Yang mana itu salim berhari apa? Dia sob. Ijab. Jazm. Nah. Di mudhari yang dilam yang tasil di akhir syai di rafa'u apa? Di nasab. Di khafa. Tidak di khafa. Di jazm. Nah. Wa qul penjelasannya kata Syarih rahimahullah taala. Al-harakatu thalatha, harakat ada tiga macam. Wa hiya dhammah wal fathah wal kasrah, yaitu dhammah, fathah dan kasrah. Wa yulhaqu bi sukun, dan ikutkan dengannya sukun, diikutkan dengan harakat. Wa qad 'alimta, dan telah kamu ketahui annal mu'rabati 'ala qismain, bahwasanya kalimat yang mu'rab ada dua macam. Qismun yu'rab bil harakat wa qismun yu'rab bil huruf. Bagian pertama di'rab dengan harakat dan bagian yang kedua di'rab dengan huruf. Wa hadha shuru'un fi bayan al-qism al-awwal. Dan ini mulai masuk menerangkan menjelaskan bagian yang pertama. Alladhi yu'rab bil harakat, yang di'rab dengan harakat. Yang di'rab dengan harakat ada empat macam, wa huwa arba'at asya', yaitu empat macam. Yang pertama al-ismu ra'isi mufrad. Wa mithalu Muhammadun wa ad-dars, contohnya Muhammadun dan ad-dars. Min qawlika, dari ucapanmu. Dzakara Muhammadun ad-darsa. Muhammad mengulang-ulang pelajarannya, mudzakara pelajarannya. Fa dzakara di sini dari contoh ini fi'lun madhin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'il madhi mabni bi ada fathah, tidak ada tempat i'rabnya. Mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Ini kalimat yang mabni, kadang ada tempat mahal dan i'rab, ada kadangnya tidak ada mahal dan i'rab. Dan di sini fi'il madhi di sini tidak ada mahal min al-i'rab. Contoh kalimat mabni yang punya mahal seperti domain-domain mutasil yang bersambung dengan fi'il, yang jelas itu mabni tapi punya mahal. Jelas tulis ata bamirun barisan mutasil mabniun ala dhom fi mahalli rafin fa'il. Di kalimat yang mabni kadang ada mahal, kadang apa tidak memiliki mahal dan i'rab. Wa Muhammad, adapun Muhammad di sini fa'ilun marfu. Wa alamatu rafi dhammatu dhahirah, dan tanda rafi adalah dhammah dhahirah. Wa darsa maf'ul bih mansub, dan ad-darsa adalah maf'ul bih mansub. Wa alamat nasbi al-fathah al-zahirah, dan tanda nasbi adalah fathah al-zahirah. Wa qulun min Muhammadin wa dars ismu, dan setiap dari kalimat Muhammad dan dars pada contoh tersebut semuanya adalah, masing-masing adalah isim mufrad. Nah. Ini yang pertama di Arab dengan harakat, itu isim mufrad. Dirfa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Yang kedua, jam'un taksir. Jam'un taksir. Wa mithalu, contohnya at-talamidhu. At-talamidhu jama' dari apa? Tilmid. Ad-durus jama' dari darsun. Min qawlika, dari ucapan muhafidhu at-talamidhu durusa. Para murid tersebut mereka menghafal pelajaran. Telah menghafal pelajaran. Fa hafidha fi'l al-madhi mabni 'ala al-fath. Hafidha lisan fi'l al-madhi mabni 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada tempat i'rabnya. Wa talamidhu fa'il marfu'. Dan talamid adalah fa'il marfu'. Wa 'alamat raf'ihi dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'in la dhammah dhahirah. Wa durusa maf'ulun bi mansub, dan ad-durus adalah maf'ul bi mansub. Ini kenai pekerjaan. Objek. Wa alamat nasbih al-fathah al-zahirah, dan tanda nasbih adalah fathah zahirah. Wa qulu min at-talamidh wa ad-durus jam' tasdid, dan setiap dari kalimat talamid dan durus semuanya adalah jama' tasdid. Ini tempat yang kedua yang di'rab dengan harakat, yaitu jama' tasdid. Ma dalla 'ala al-jam'iyyah ma'a taghayyurin fi sighati mufradih, menunjukkan jamak tiga atau lebih disertai perubahan pada bentuk mufradnya. Perubahan apakah perubahan harokat saja, atau penambahan saja, atau pengurangan saja, atau bercampur. Nah, ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan harokatnya. Masuk semua yang dalam jamak taksir. Ini jamak taksir dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dan dikhafaf atau dijir dengan kasrah. Tempat yang ketiga, jamul muannats salim, jamul muannats salim. Misalnya contohnya al-mu'minatu as-salawatu. Min qalika dari ucapanmu khasyu'al mu'minatu fis salawati. Kaum mukminat khusyuk dalam salat. Yang sesungguhnya khasyu'. Yang sekalian apa? Khasyu'at apa khasyu'ah? Khasyu'ah. Enggak ada tak kanitnya? Kemudian cek kembali. Hanya kalau kaidah yang pada umumnya, kalau fa'alnya mu'annath, ini juga ikut mu'annath. Apalagi mu'annathnya mu'annath hakiki. Tidak ada pemisah. Biasanya seingatnya termasuk tempat yang wajib fi'alnya di ta'nith. Adapun kalau jamak taksir, boleh ta'nith, boleh juga tidak. Adapun kalau jamak salim, seingatnya termasuk tempat yang wajib di ta'nif. Wallah alam, nanti cek kembali. Hanya kalau kaidah umumnya biasanya seringnya apa? Kalau fa'alnya mu'annath, fi'ilnya juga mu'annath. Fa'alnya mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Di sini fa'alnya mu'annath. Maka yang sering dipakai adalah fi'ilnya juga mu'annath. Khasya'at. Fa khasya'a fi'ilun ma'adhin mabdi'al fat. Khasya'at di sini adalah fi'il ma'adhin mabdi'al fat. La mahala lam ma'irab. La mahala lahum minal arab kudawa wa tembak. Wal mu'minat fa'il marfu' dan mu'minat adalah fa'il marfu' wa 'alamat rafi'i dhammah dhahirah dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah wa fi dan fi harfu jar huruf jar was salawat majrurun bi fi dan salawat majrur dengan fi wa 'alamat jar hi al kasrah dhahirah dan jar adalah kasrah dhahirah fi salawati kasrah dhahirah lahu surah fi lafzi wa kullu min al-mu'minat wa as-salawat jam'u mu'annath insan dan setiap dari lafaz mu'minat dan salawat masing-masing adalah jamak mu'annath salim. Ikhwani fil din rahimani rahimakumullah, ini tempat yang ketiga yang di'rab dengan harakat yaitu jamak mu'annath salim. Apa pengertian jamak mu'annath salim? Itu ma jumi'a bi alifin wa ta' mazidatain. Atau ma dal'a al-jam'iyya bi zadati alifin wa ta' fi akhirih. Jamak mu'annath salim dirafa' dengan dhammah dinasab dengan kasrah, dijar juga dengan kasrah. Dan i'rabnya dengan harakat. Yang terakhir yang keempat, al-fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Misal contohnya yadhhabu. Fi'il yadhhabu. Min qawlika dari ucapanmu yadhhabu Muhammadun Muhammad pergi. فيذهب فعل المضارع المرفوع لتجرد من الناصب والجازم في المضارع يذهب لسيادة في المضارع المرفوع karena kosong dari amil nasib dan amil jazim. Apa yang merupakan di sini indah? Mana amil yang merupakan yadhabu? Mana amilnya? Amil apa itu? Amil lafzi atau amil apa? Hah? Amil apa namanya? Apa? Hendak amil apa namanya? Amil lafzi atau amil apa itu? Apa? Nah, sunnah amil ma'nun. Yang merupakan fi'il mudhari adalah amil ma'nun. Terdapat dua macam, lafzi dan ma'nun. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Wa Muhammadun fa'il marfu' Muhammad adalah fa'il marfu'. Wa 'alamat rafi'i dhammah dhahirah dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita pelajari tentang kesimpulan dari rincian i'rab, tanda-tanda i'rab tempat-tempatnya yang telah diterangkan mu'allif pada bab i'rab. Kesimpulannya, semua yang diterangkan pada pembahasan tersebut tentang tempat-tempat i'rab, tanda-tanda i'rab, semuanya kembalinya pada 8 perkara, 8 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annats salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai' tsanna fi'il mudzakkar salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah. Semuanya kembali ke 8 i'rabat. Semuanya kembali ke 8 itu. Dan ini dibagi menjadi 2, ada yang di i'rab dengan harakat dan ada yang di i'rab dengan huruf. Yang di i'rab dengan harakat 4, yang di i'rab dengan huruf juga 4, sama-sama 4. Di i'rab dengan harakat yaitu ism mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, wal fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Dan yang di i'rab dengan huruf juga 4, mutsanna, jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Kalau di sini ada yang belum jelas? Jika sudah jelas, nanti kita cubakan sedikit demi sedikit. Yang penting dipahami daripada banyak nanti susah mengerjakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.